rahasiakan cinta, tak mudah aku percaya. Setelah senda tawanan mangsa, relakan hati sucimu. Kasih rahasiakan hati, perlahan dirimu pergi. Bila berdua bahagia rasa, dirimu hanya milikku selamanya. Jangan biar ku menunggu harapanmu. Balikan senyum.